Mitra Bisnis, pihak pengusung Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional atau RUU Kamnas menyebutkan, salah satu inisiatif yang mendorong dibuatnya RUU Kamnas adalah sebagai sistem koordinasi bagi 13 undang-undang dalam hal keamanan nasional. Selain itu, disebutkan juga tentang pembentukan Dewan Keamanan Nasional yang saat ini juga menuai protes dari sebagian kalangan. Untuk membahas hal ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, mengapa selain pembentukan RUU Kamnas, wacana pembentukan Dewan Keamanan Nasional juga diprotes? Iya, salah satunya ya. Jadi gini, ada dua hal dulu ya. Mengenai status undang-undangnya. Di dalam nomenklatur perundang-undangan kita itu, tidak ada undang-undang yang fungsinya adalah mengatur undang-undang yang lain. Nah, jadi nomenklatur perundang-undangan kita adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, langsung ke undang-undang yang statusnya sama satu sama lain. Jadi paradigma dasar atau persepsi dasarnya saja sudah salah. Ini undang-undang mau ngatur undang-undang yang lain, mengkoordinasikan, nggak ada koordinasi itu. Akibatnya undang-undang ini tidak jelas mau mengatur status keadaan bahaya, mau mengatur perbantuan militer ke polisi, atau mau ngatur hal yang lain gitu ya. Itu nggak jelas gitu loh, keadaan bahaya apa, ini mau semua undang-undang sabu jagat dan termasuk mengatur undang-undang yang sudah ada atau yang akan dibikin, itu tidak ada di dalam nomenklatur perundang-undangan kita. Itu satu. Kesalahan kedua adalah harus dicatat bahwa konstitusi kita dan aturan hukum kita itu menyebutkan ada 7 sektor yang dipegang langsung oleh pemerintah pusat dan tidak boleh didelegasikan ke daerah, konteks otonomi daerah. Sektor itu politik luar negeri, ada moneter dan fiskal keuangan, kemudian pendidikan, agama, dan seterusnya. Salah satunya adalah keamanan, gitu. Jadi keamanan itu urusan pemerintah pusat, tidak boleh didelegasikan ke daerah, gitu. Nah, pertahanan keamanan itu satu konsep yang ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, ini didelegasikan karena apa? Dewan Keamanan Nasional itu di pusat, di daerah bentuknya forum. Forum Dewan Keamanan Nasional yang isinya adalah komposisinya itu anggota tetap, kemudian anggota tidak tetap. Anggota tetapnya itu terdiri dari kepala daerah, dipimpin oleh kepala daerah. Kemudian ada unsur TNI, jaksa, polisi, dan seterusnya. Baru nomor 4-nya itu kemudian ada perwakilan masyarakat yang ditunjuk oleh anggota tetap. Saya mau tanya, apakah ada bupati di seluruh Indonesia ini yang berani sama Dandim? Gitu. Nah, artinya yang mengendalikan itu kan kemudian Komandan Kodim, Korem, Kodam, gitu. Demikian Hermawan Sulistyo. Saya Kiki Wijaya.